كان بات ترانسكريب محاضرة الشيخ العلامة المجاهد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى yang diberi judul Syumuliyah wa Kamal Ar-Risalah Al-Muhammadiyah. Syekh kemudian melanjutkan tentang pembahasan dosa besar. Dosa-dosa besar yang harus dihindari oleh seorang muslim, harus diwaspadai oleh seorang muslim. Dia mengatakan ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Qala Syekh Hafidzahullah, ولا شك أن هذه الأدواء الموجودة ولا شك أن هذه الأدواء موجودة في حياة الناس، والشرك موجود والكبائر موجودة، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين هذه الكبائر حتى يتجنبها الناس فأمر باجتنابها. Tidak dilakukan bahwa namanya penyakit, namanya mara bahaya ada di tengah-tengah manusia. Ya, penyakit-penyakit din, ya penyakit-penyakit yang merongrong agama seseorang ada di tengah-tengah manusia. Wa syirk mawjud, wal kabairu mawjudah. Kesyirikan ada di tengah-tengah masyarakat. Al-gabair, dosa-dosa besar juga ada di tengah-tengah mereka. Syirik dan gabair secara umum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Menjelaskan dosa-dosa besar itu dengan tujuan agar manusia, yakni kaum mukminin, kaum muslimin, menjauhinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhinya. Ijtanibu artinya jauhilah. Jauhi. Ya. Bukan hanya meninggalkan, kalau meninggalkan mungkin masih dekat. Kalau menjauhi artinya meninggalkan dan jauh darinya. Iya. Ini adalah sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah as-sab'al mubiqat. Tujuh dosa besar yang membinasakan. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Maka ada seorang sahabah yang bertanya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Ya, apa saja ketujuh dosa besar itu? Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, asyirku billah. Yang pertama adalah syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Asyirku billah. Wasihr. Yang kedua sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Membunuh satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan haknya. Insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ketujuh dosa besar tersebut. Selanjutnya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima, wa aklur riba, memakan harta riba. Yang keenam, at-tawalli yaumaz zahf, berpaling dari pertempuran, lari, kabur dalam jihad fisabilillah. At-tawalli yaumaz zahf. Dan yang ketujuh, qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh zina orang yang bersih, ya. Menuduh zina orang yang bersih dari tuduhan tersebut. Qadhful muhsanat, ini dikhususkan wanita, ya, karena yang biasa dituduh zina itu wanita. Qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, ya, menuduh seorang wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis tersebut riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wal kabair kama yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hiya ila 70 aqrab minha ila 7. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, dosa besar, ya, kalau dihitung mendekati 70, ya, daripada 7 ini. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menghitung dosa besar sampai hitungan 70. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan 7, banyak hikmahnya, di antaranya bahwa ini merupakan perkara-perkara yang paling besar dan yang paling banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat. Namun dosa besar lebih dari itu, bukan hanya 7, lebih. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahkan sampai 70. Iya. Qala Syekh, wa hiya katsiratun bidalili anna hunaka kaba'irun lam tuzkar fi hadzal nass. Dan kabair, dosa besar, lebih banyak daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dosa-dosa besar yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Mencuri. Mencuri, zina. Dosa besar kan? Dosa besar tapi enggak disebutkan di sini. Iya. Jadi, dosa besar lebih dari sekedar 7 ini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lakin hadhihi sab' akhtar al-kaba'ir allati yajibu an yatajannabaha." Namun 7 hal ini adalah kabair, dosa besar yang paling berbahaya. Paling berbahaya sehingga harus dijauhi. Syekh Al-Zahabi, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau memiliki sebuah kitab Al-Kabair. Beliau menyebutkan lebih dari 70, bahkan lebih dari 70 dosa besar. Dan di antara ciri-ciri dosa besar, ya, ciri-cirinya, ya, maju lagi agar belakang kurang. Di antara ciri-ciri dosa besar adalah ada wa'id, ancaman dengan neraka. Ancaman dengan neraka, bahwa pelaku dosa besar ini akan masuk ke neraka. Makanya demikian, adalah dosa besar, diancam dengan neraka. Yang kedua, ada had, hukuman had di dunia, mencuri ya, kemudian zina ya, kemudian tadi menuduh seorang dengan zina, ini juga termasuk dosa besar karena ada hukuman had di sana. Kemudian juga diantara ciri dosa besar adalah ditiadakannya keimanan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, tidak beriman orang yang berbuat seperti ini. Nah, maka itu termasuk dosa besar. Karena ditiadakan keimanan, dan ditiadakan keimanan perkara yang besar. Ya kan? Ya. Ditiadakan keimanan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya. Demikian. Kemudian diantara ciri dosa besar diharamkan al-jannah. Ya, tadi kalau tadi masuk neraka dan masuk neraka, sekarang diharamkan jannah. La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah. Nah, seperti ini berarti dosa besar. Dan lainnya dari beberapa dosa besar yang lain. Demikian. Ya. Dilanjutkan keterangan dari Syekh rahimahullah, hafizahullah. Wa 'ala ra'siha asy-syirku. Yang paling puncaknya adalah kesyirikan. Dosa besar yang paling besar. Ya. Puncak dosa adalah kesyirikan. Alladzi la yughfar, yang tidak diampuni. Jika seorang mati di atas kesyirikan, tidak sempat bertaubat dari kesyirikan, meninggal di atas kesyirikan, maka dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia sempat bertaubat semasa dunianya dalam waktu-waktu yang taubatnya diterima, maka insyaallah diterima taubatnya, ya kesyirikannya tidak dibalas. Ya, diampuni. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Wa yaghfiru ma duna dhalika lima yasha. Ini. Jadi Allah tidak mengampuni dipersekutukan, untuk dipersekutukan dengannya, dan mengampuni yang selain itu untuk orang yang dikehendaki. Jadi selain syirik masih tahtal masyiah, masih di bawah masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika diampuni, ya diampuni. Jika Allah berkehendak lain, ya diazab. Namun kalau syirik tidak, pasti diazab, tidak diampuni. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Nah, siapa yang membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Faqad iftara itsman 'azima. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhthafahu at-thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia jatuh dari langit, dari tempat yang tinggi. Ya. Kemudian dicabik-cabik seekor burung, atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang jauh. Ini bisa dibayangkan, seorang yang jatuh dari ketinggian, ya, dia tidak bisa ya berbuat apa-apa. Ada burung besar yang mencabik-cabiknya, dia tidak bisa menghindar. Ya, dihempaskan angin, tidak bisa melawan. Ya, demikianlah orang yang berbuat syirik, terombang-ambing. Tidak menentu kehidupannya, tidak menentu arah tujuannya. Ya, ini orang berbuat syirik. Asyirku khatirun bahwa dzanbun la yughfar. Syirik sangat berbahaya, sebuah dosa yang tidak diampuni. Sebuah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena menginjak-injak hak Allah. Ya, syirik adalah sebuah kelancangan yang besar kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perbuatan yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kehidupan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita penghidupan, rezeki, kesehatan, dan berbagai macam kemudahan yang kita nikmati di dunia ini. Tapi ibadahnya justru diberikan kepada selainnya. Kehakaan mana lagi yang lebih besar? Ya, maka sungguhlah berbahaya. Tidak Allah ampuni jika seorang meninggal di atas kesyirikan. La yughfar, tidak diampuni. Perbandingannya wal kabair idza waqa'a fiha al muwahhid hiya kabirah hiya kabair wa tughdibullah. Kalau dosa besar, dosa besar selain syirik ya, jika seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, tidak berbuat syirik, jatuh pada dosa besar, ya, dia membuat murka Allah. Dosa besar membuat murka Allah, ya. Wa tu'arrid sahibuha lil wa'idi syadid, dan mengantarkannya kepada ancaman yang sangat keras. Ya, ancaman-ancaman dengan neraka, ancaman-ancaman dengan siksa, dengan diharamkan dari surga, ancaman-ancaman yang besar. Ya, yang besar. Ya. Wa katsirun min ahlil kaba'ir yadkhulun nar wal iyad billah, dan kebanyakan ahlul kaba'ir masuk neraka. Wa ma'a dzalik ba'dun nasi qad tashmuluhu rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Namun sebagian orang ada yang alhamdulillah diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya diampuni meskipun telah berbuat dosa besar selama tidak jatuh kepada kesyirikan. Ya, ancaman siksaan, iya, ada. Namun tidak sampai syirik. Ya, tidak sampai syirik dan masih memungkinkan dan ada harapan untuk diampuni. Li'annal kabair dakhilatun tahta masyiatillah. Karena dosa besar masuk ya di bawah masyiah. Insya'a ghafar li ashabiha. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Ya. Wa in syaa'adzabahum. Namun kalau Allah berkehendak lain, ya akan disiksa sesuai dengan dosanya. Ya, ini kalau dosa besar. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bahwa syirik dosa yang tidak terampuni jika seorang mati di atas kesyirikan. Kalau dosa besar, meskipun orang meninggal di atas dosa tersebut, selama tidak berbuat syirik, maka dia di tempat yang berbahaya karena dosanya tersebut. Tapi masih ada harapan diampuni karena masih di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pemahaman orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar sudah kafir, sudah tidak bisa diampuni dan pasti masuk neraka. Ini keyakinan yang salah. Ini keyakinan yang salah. Pelaku dosa besar, ya, meskipun belum bertaubat, ya, tapi jangan dianggap ringan, ya, masih di bawah masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in syaa'a 'adzabahum, kalau Allah berkehendak lain tidak diampuni, Allah mengazab mereka sesuai dengan dosanya. Tsumma ba'da dzalika yanjuna minal khuludi finnari. lima manahahumullahu minat tauhid wa in kana mithqala dzarratin aw adna min dzalik. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ternyata berkehendak lain, tidak mengampuni pelaku dosa besar tersebut dan masuk neraka, disiksa di sana, diazab di sana, namun pada akhirnya summa ba'da dzalika yanjun, diselamatkan, dikeluarkan, minal khuludi minan nar, dari kekekalan di sana. Artinya tidak kekal di neraka. Lamma manahumullah minat tauhid, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bertauhid, tidak sampai ke syirik. Wa in kana mithqala dzarratin aw adna min dzalik, meskipun tauhidnya itu sebesar semut kecil atau lebih kecil daripada itu, masya Allah. Ya, yang penting jangan saya berbuat syirik. Ya. Lakin, namun Syekh Rahimahullah mengatakan, lakin man minna musta'id an yasla jahannam. Namun siapa di antara kita yang siap masuk neraka? Ya. Siapa yang siap masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Ya, jadi kita harus benar-benar menyempurnakan tauhid kita. Menjauhi dosa besar, menjauhi pembinasa, ya, sab'al mubiqat tadi. Ya, meskipun keyakinan kita meskipun masuk neraka akan diselamatkan ke surga nanti-nantinya, tapi siapa di antara kita yang siap musta'idun an yasla jahannam wa la'allahu yadumu fiha ulufus sinin, bisa jadi dia di sana seribu tahun, ribuan tahun. Iya kan? Karena sehari di sana ribuan tahun di sini. Ya, wa'alhamdulillah. Ya. Jadi siapa yang kuat? Ya, siapa yang mau masuk neraka meskipun sebentar? Enggak ada yang mau. Jadi kesimpulannya, kita menjauhi dosa-dosa besar agar terselamatkan dari api neraka. Kita perbagus tauhid kita, kita pelajari, kita kokohkan, kita perkuat tauhid kita, sekaligus kita menjauhi dosa-dosa besar, sehingga kita terselamatkan dengan tauhid dan juga terselamatkan dari api neraka dengan menjauhi dosa besar tersebut. Fa'alal mu'min an yattaqiyallaha, maka wajib bagi seorang mukmin untuk bertakwa kepada Allah, wa an yatamassak bi awamirillah wa an yajtaniba ma'nawahi Allah, dan sepantasnya bagi mereka untuk bersegera melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini kesempurnaan tauhid. Ini kesempurnaan tauhid. Jadi tauhid, ya, disempurnakan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi jangan dianggap ringan. Saya kan sudah bertauhid. Ya. Misalkan berbuat ini nanti kan, ya, meskipun masuk neraka, enggak bisa seperti itu. Ya kan? Siapa di antara kita yang mau masuk neraka? Ya, tidak ada. Karena neraka itu meskipun sebentar, ya, sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan di hari kiamat seorang yang semasa di dunia merasakan kenikmatan terus-menerus. Dari lahir sampai mati nikmat terus. Ya. Kalau pas kecil, wah, apa aja dikasih, minta apa diberikan. Kalau sakit di rumah sakit yang mewah. Ya, pas dewasanya, wah, apa-apa dimilikinya, pas tuanya, wah, pokoknya nikmat terus selama di dunia. Namun dia ahlun nar. Maka akan didatangkan di hari kiamat dan akan dicelupkan ke neraka satu kali celupan. Dicelupkan kan sebentar, ya. Dicelupkan, kemudian diangkat kembali. Ditanya Allah Subhanahu wa taala, ya abda Adam, wahai anak Adam, hal marra bika na'imun qat, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Hal marra bika khairun qat, apakah engkau merasakan kebaikan? La ya Allah, la ya Rabb, tidak pernah aku merasakan kenikmatan. selama di dunia lupa semua dengan satu celupan di neraka. Padahal di dunia nikmat terus, itu dilupakan, enggak ingat sama sekali dengan satu celupan di api neraka. Enggak ingat dulu di dunia saya kayak gini, enggak. Dengan satu celupan di neraka, yang di dunia yang nikmat terus sepanjang hidupnya sirna dari ingatan. Ya, demikian. Jadi neraka sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Tidak bisa dianggap remeh, ya, apalagi dibuat bercandaan, waliyadzubillah, tidak boleh. Ya, termasuk istihza, mengolok-olok agama yang demikian, tidak boleh. Ya. Ini dosa kesyirikan, dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni jika pelakunya mati di atas kesyirikan. Wa kadzalika sihr. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa sihir. Wa kadzalika sihru kufrun. Sihir termasuk bentuk kekufuran, bentuk kesyirikan. Karena sihir, ya, meminta bantuan kepada syaitan, kepada jin. Dan syaitan tidaklah memberikan bantuan kecuali orang tersebut melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Ya, melakukan hal-hal yang melanggar syariat seperti mencela Allah atau mencela Rasul atau menghina agama dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Ya, dengan perbuatan, di antara mereka ada yang menulis Al-Qur'an dengan darah haid kemudian diletakkan di sepatunya untuk diinjak-injak, waliyadzubillah. Di antara mereka ada yang, ya, menulis Al-Qur'an kemudian diletakkan di tempat-tempat yang kotor, yang, ya, seperti WC dan lain sebagainya, waliyadzubillah. Demikian. Jadi syaitan tidak akan memberikan bantuan kecuali ketika dilakukan syiar-syiar kekufuran. Maka sihir merupakan bentuk kekufuran. Ya, tidak ada sihir putih. Sihir semuanya hitam. Ya, jangan, ya, terkecoh dengan propaganda barat. Ya, yang mengatakan bahwa sihir ada dua macam. Sihir hitam dan sihir putih. Sihir baik. Lah, tidak ada, semua sihir jahat. Semua sihir jahat. Ya, karena sihir pada hakikatnya adalah bantuan syaitan. Ya, bantuan syaitan. Kama qala ta'ala wattaba'u ma tatlu asyayatinu 'ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Ya, ini syahid kita. Mereka orang-orang Yahudi, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ. Mereka justru mengikuti bacaan-bacaan syaitan dari kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, jadi jin-jin yang asalnya dari kerajaan Nabi Sulaiman, ya, kita tahu bersama bahwa Nabi Sulaiman seorang raja yang menguasai alam manusia, alam jin dan hewan-hewan. Ya kan? Nah, di antara pembantu-pembantu Nabi Sulaiman ada dari kalangan jin. Nah, jin-jin tersebut, ya, mereka mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan mantra-mantra yang diikuti oleh sebagian Bani Israel. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka menyangka itu adalah ajaran Nabi Sulaiman. Namun Allah bantah, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir. Walakin asyayatina kafaru. Namun syaitan itulah yang kafir. yu'allimuna an-nasa sihr, mereka yang mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir adalah ajaran syaitan. Ya, sihir adalah ajaran syaitan yang semuanya berbahaya. Tidak ada namanya sihir baik. Ya. Entah dengan tujuan apapun. Entah dengan tujuan apapun. Ya. Dalam kitab tauhid disebutkan nusyrah. Nusyrah yakni menangkal atau menghilangkan sihir dengan sihir. Menangkal atau menghilangkan sihir dengan sihir. Ini pun para ulama rahimahullah taala berbeda pendapat, boleh atau enggak. Kalaupun yang membolehkan itu dengan syarat-syaratnya ketat. Syarat-syaratnya ketat. Ya, karena namanya tukang sihir itu adalah kadzab, pendusta. Enggak bisa dipercaya. Ya. Enggak bisa dipercaya. Bahkan di antara bentuk hadnya mereka harus dibunuh meskipun taubat. Meskipun taubat tetap hadnya dibunuh. Karena namanya sihir, ya, bisa kumat, ya. Pertama, bisa dusta. Ya, meskipun jujur nantinya juga akan bisa kumat. Nah, jadi sihir sangat berbahaya. Ya, sihir, tukang-tukang sihir, ya, hadnya adalah yudrob, ya, bisayf, dipukul dengan pedang. Ya, kalau taubatnya jujur, Allah yang akan mengampuni. Kalau taubatnya dusta, Allah yang akan menghukumi. Namun di dunia aman. Ya, demikian. Jadi sihir merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Yang sangat berbahaya. Tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Ya, dengan berbagai macam sihirnya atau tujuannya. Ya. Ada yang main-main dengan jahe langkungan. Itu sihir. Karena ada mantra-mantranya, ada bacaan-bacaannya, dirapal dan semuanya. Itu sihir. Ya, meskipun tujukan main-main loh. Enggak bisa main-main dengan yang ini. Ya, kekufuran. Ya, berbahaya namanya sihir. Wasafahum bil kufur. Allah taala mensifati mereka dengan kekufuran, li'annahum yu'allimuna an-nasa sihra, karena mereka mengajarkan manusia ilmu-ilmu sihir. Fayajibu 'alal muslim an yajtaniba al-wuqu'a fi hadzal kufri wa huwa sihr wa liyadz billah. Maka wajib untuk kaum muslimin menghindari dan menjauhi dosa besar ini, yakni sihir. Wa liyadz billah. Semoga Allah melindungi kita semua. Dulu para sahabah, diantaranya adalah Jundub Al-Khair, kemudian Umar bin Khattab, juga Hafsah radhiyallahu anhum, mereka pernah menghukum seorang tukang sihir dengan dibunuh. Hafsah radhiyallahu anha pernah disihir oleh budaknya. Ya. Maka Hafsah menghukumnya dengan dibunuh. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, juga pernah memerintahkan gubernur-gubernurnya untuk membunuh tukang-tukang sihir. Iya, karena tukang sihir sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk kaum muslimin. Iya. Maka sihir ya harus dihindari. Ya, sihir harus dihindari. Ya. Menyembelih, ya, untuk selain Allah ada kan di dunia sihir, ayam menyembelih, ayam hitam, ayam putih, ya, kemudian menyembelih ini dan itu. Padahal menyembelih ibadah, ya, ibadah untuk Allah SWT tidak boleh diberikan kepada selainnya, ya. Demikian. Jadi sihir, ya, tidak ada baiknya. Sihir adalah suatu bentuk kekufuran. Ya, suatu bentuk kekufuran. Selanjutnya, wa kadzalika qatlun nafsi bighairi haqqin minal kabairil azimah, juga membunuh merupakan dosa yang sangat besar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ, maka balasannya adalah جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا. Khalidan di sini tidak dimaknai kekal, tapi dimaknai lama. Mereka lama di sana karena sekedar membunuh saja tidak mengekalkan di neraka. Ya, sekedar membunuh saja tidak mengekalkan di neraka. Maka disebutkan di sini oleh para ulama, khalidan fiha di sini artinya adalah al-mukuth al-tawil. Ya, tinggal yang sangat lama. وغضب الله عليه, Allah murka kepadanya, ولعنه dan melaknatnya, وأعد له عذابا عظيما, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang sangat besar, sangat dahsyat. Jadi membunuh ini bukan termasuk dosa besar. Bukan termasuk kekufuran, tapi termasuk dosa besar. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, saya ulangi bahwa membunuh bukan termasuk sesuatu yang mengeluarkan dari Islam, tapi tergolong dosa besar. Ya, jadi khalidan di sini tidak dimaknai kekal, karena ini ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Khawarij bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Ya, pelaku dosa besar kekal di neraka. Dalilnya ini disebutkan orang membunuh khalidan fiha. Nah, untuk menjelaskan bahwa seorang yang membunuh masih kategori muslim mukmin adalah dalam surat Al-Baqarah dalam ayat qisas. Surat Al-Baqarah dalam ayat qisas. Ya, kutiba alaikumul qisas wa huwa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang yang beriman, ya, diwajibkan qisas kepada kalian pada kasus pembunuhan. Pembunuhan. Ya, disebutkan al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka balas orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Ya. Namun dilihat, faman ufiya lahu min akhihi, kalau dimaafkan oleh saudaranya, si pembunuh dimaafkan oleh saudaranya, artinya ahli waris dari mayat yang dibunuh. Disebutkan masih akhihi, masih ada saudara, persaudaraan seiman, artinya si pembunuh masih dianggap saudara seiman. Waman ufiya lahu min akhihi, disebutkan masih ikhwah, saudara. Maka ini menunjukkan bahwa pembunuh belum mengeluarkan seorang dari keislaman, masih teranggap muslim, teranggap mukmin. Jadi khalidan di sini bukan maknanya kekal abada, tidak, tapi dalam waktu yang sangat lama. Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani israila, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Demikianlah kami tetapkan untuk Bani Israel, ya, untuk kita semua juga, ya, karena ada ayat ini umum, ya, bahwa seorang yang membunuh suatu jiwa dengan tanpa haknya, ya, dengan kerusakan di sana, di bumi, faka'annama qatalanna sejami'a, dia seperti membunuh seluruh manusia. Membunuh satu orang itu seperti membunuh semua manusia. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang membiarkannya hidup, ya, ini menjaga, tidak membunuhnya, faga'an nama ahyana sejami'ah, maka seakan-akan dia membiarkan hidup seluruh manusia. Jadi masalah membunuh adalah masalah yang besar, masalah yang besar. Faqatlu nafsi khatirun jiddan, maka membunuh merupakan perkara yang sangat berbahaya. Lan yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam tusib daman haraman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang mukmin, ya, berada dalam fushah min dinih, artinya dalam kelurusan agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Fa hadhihi minal kaba'ir allati yajibu 'alal muslim an yahdharaha. Maka ini merupakan dosa besar yang seorang muslim wajib untuk menghindarinya. Wa yatajannabaha, dan meninggalkannya. Wa yabta'id anha kullal ibti'ad, dan menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan mudah, ya, jangan mudah, ya. Wong saling pukul-memukul saja, ya, dengan luka-luka saja itu ada kisosnya, apalagi saling bunuh-membunuh, ya. Demikian. Jadi kisos, ya, merupakan hukum yang sangat-sangat bagus. Ya, kisos merupakan hukum yang sangat-sangat bagus. Bagaimana tidak? Kisos menjaga kehidupan umat manusia. Ya, sebagaimana telah kita bahas, ya, dulu Ramadan 2 tahun yang lalu, ketika kita membahas kitab Mahasinuddinil Islam, ya, kebagusan agama Islam, ya, ini karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, masih ingat? Disebutkan di sana bahwa ada perkara-perkara yang digambarkan oleh orang-orang barat tentang Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang beringas, agama yang sangar, yang kejam. Lah, tidak. Kalau dipelajari dan dilihat hikmah-hikmahnya, justru sebaliknya. Seperti kisos tadi, beliau jelaskan di sana bahwa kisos banyak sekali hikmahnya dan banyak aturannya. Tidak asal membunuh langsung dibunuh. Tidak. Ada aturannya. Ya, ahli warisnya dikumpulkan, kemudian ditanya satu persatu. Kalau ternyata ada ahli waris yang masih kecil belum balik pun ditunggu. Ya, ditunggu, ini pembunuh bapakmu misalkan. Ini mau dibunuh atau diat. Ya, masih kecil belum ditanya, sudah ditunggu di penjara dulu. Sudah balik ditanya. Demikian, ada aturan-aturannya. Ya. Kalaupun, ya, dikisos, ya, itu menghilangkan nyawa membunuh seorang pembunuh yang akan membuat tentram seluruh masyarakat. Ya. Tapi kalau cuma di penjara setahun, dua tahun, ya, keluar sudah residivis misalkan, wah, sudah takut, ya, keluar di kampungnya, wah, sudah takut ini. Iya. Jadi, ya, kisos merupakan hukum yang sangat indah, sangat bagus. Ya, sehingga orang enggak main-main masalah bunuh-membunuh. Ya, kalau di Indonesia ini, ya, bunuh-membunuh hampir setiap hari ada berita tentang pembunuhan, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ya, hanya karena masalah yang ringan. Ya, masalah cekcok mulut, masalah uang yang lah enggak seberapa, sampai membunuh. Ya, kalau di Arab Saudi sana yang ditegakkan hukum kisos itu dalam setahun itu bisa dihitung jari, ya, bisa dihitung jari kasus pembunuhan dan kasus kisosnya. Ya, karena orang pikir-pikir mau bunuh, wah, kalau bunuh ini juga bunuh nanti ini, ya, direpot, ya, besar, tidak apa, tidak ringan namanya membunuh itu, karena dosa besar. Demikian, wallahu alam. Ya, insyaallah kita sambungan dulu. Fa insyaallah kita lanjutkan untuk masalah riba esok hari. Sekarang Kamis ya. Berarti hari Sabtu. Hari Sabtu insyaallah karena hari Jumat libur. Hari Jumat libur dulu, kita lanjutkan insyaallah pada hari Sabtu. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.